tidak bersendirian. Engkau tidaklah pernah berjalan sendirian di dalam memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau tidaklah pernah sekalipun bersendirian di dalam mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Allah jalla wa ala senantiasa bersama engkau. Para malaikatnya yang mulia al-kiram selalu bersamamu dan semua sahabat-sahabatmu dari orang-orang yang beriman, salafiyin, ahlu sunnati wal jamaah, tidak pernah membiarkanmu berjalan sendiri, tidak pernah menelantarkanmu. Mereka satu, hati mereka satu di atas keimanan ini, di atas jalan ini. Engkau tidak pernah bersendiri. Ahibati fillah azani Allah iyyakum. Kita letakkan ini selalu dalam dada kita, dalam jiwa kita. Kita tanamkan sehingga engkau akan selalu berusaha mencintai saudara-saudaramu. Dan engkau tidak ingin apabila malapetaka ini menimpa mereka, sebagaimana engkau pun tidak suka jika engkau tertimpa malapetaka. Engkau menginginkan bagi saudara-saudaramu, salafiyin, kebaikan, kemudahan di dalam mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam dan di dalam mengamalkannya, sebagaimana pula engkau juga menginginkannya, sebagaimana pula engkau berusaha untuk selalu di sana. Mereka saudaramu, mereka adalah kamu, dan kamu adalah mereka, yaitu orang-orang yang beriman. Ahibati fillah azani Allah iyyakum. Allah jalla wa ala berfirman menyebutkan tentang keadaan awal manusia. Keadaan awal kali manusia. Agar kita bercermin dengan kehidupan yang dahulu. Agar kita bisa memahami sesuatu yang berbeda di saat-saat ini. Allahu jalla wa ala menyatakan kanan nas ummatan wahidatan. Kanan nas ummatan wahidatan. Dahulu manusia itu satu, umat yang satu. Ummatan wahidah. Satu umat. Bukan dua, tiga, atau puluhan umat. Bukan dua atau tiga keyakinan dan peribadatan mereka. Namun hanya satu. Beribadah itu semata-mata hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menyembelih hewan kurban hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mengamalkan semua bermacam-macam ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yuwahidun Allah Ta'ala. Mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Manusia yang sebelumnya. Yang kemudian terjadilah perselisihan. Terjadilah kesalahpahaman. Terjadilah di sana permusuhan untuk menyelisihi tauhid, untuk menyelisihi peribadatan itu hanya kepada Allah Azza wa Jal. Maka muncullah syaitan di tengah-tengah mereka, membuat kekacauan dan kerusuhan. sehingga satu persatu di antara manusia tersebut berubah haluannya, yang justru beribadah kepada selain Allah Ta'ala, menduakan Allah Ta'ala dalam peribadatannya. Mereka mencintai Tuhan-Tuhan yang mereka pertuhankan selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah Azza wa Jal. Yuhibbunahum kahubbillah. Faba'athallahu an-nabiyyina mubashirina wa mungzirin. Yang kemudian Allah Jalla wa Ala mengutus kepada mereka para nabi sebagai mubashirin, pemberi kabar gembira, dan mereka sebagai mungzirin, pemberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi, dan Allah turunkan bersama para nabi ini wahyu yang terkandung di dalamnya al-haq, liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, untuk menghukumi manusia atas apa yang mereka perselisihkan, atas apa yang mereka ributkan. Ahibati fillah azani Allah ayyakum. Artinya, yang namanya kesatuan dan perselisihan itu bukan hanya terjadi saat ini saja. Bukan hal yang baru. Namun sudah ada sejak zaman dahulu kala yang Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Yang namanya perbedaan, yang namanya perselisihan atas kitabullah Azza wa Jalla itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Orang-orang yang menyelisihi Rasul yang diutus kepadanya, orang-orang yang menyelisihi wahyu yang diturunkan kepadanya, itu sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Kita kembalikan pada histori yang telah berlalu, sejarah yang telah berlalu. Belajarlah dari sejarah. Engkau tidak akan bisa terlepas dari masalah apapun tanpa berkaca dari sejarah. Tidak ada satupun solusi. Tidak ada satupun solusi atas setiap kejadian yang terjadi itu kecuali harus berkaca dengan sejarah. Pasti, tidak mungkin tidak. Karena kita bukan orang baru. Ya, yang mendapatkannya. Karena kita bukan orang yang baru mendapatkannya. Kakek moyang, nenek moyang kita dulu pernah mendapatkan hal yang serupa, bahkan bisa jadi asyad, lebih keras dari apa yang kita dapatkan pada hari ini. Khawatifillah, azanillah iyakum. Sehingga diutuslah para nabi. Para nabi itu diutus untuk apa? Untuk mengembalikan, ummah wahidah yang sudah ada juga di masa yang sebelumnya, yang Allah Azza wa Jalla sebutkan pada awal dari ayat ini, kanan nasu, dulu manusia, kalian ini semuanya itu satu. Ini dikembalikan pada masa kejayaannya, ketika tidak terjadi kesyirikan dan kekufuran di atas muka bumi ini dalam kurun ribuan tahun. Hingga muncullah perselisihan yang ada di masa diutusnya Nuh alaihi salam. Jaraknya Nabi Nuh dengan Nabi Adam ini waktu yang panjang. Ya, ribuan tahun. Barakallahu fiikum. Hibati fillah. Azzanillahu iyyakum. Sekarang kita tidaklah menyinggung secara langsung tentang umat yang terdahulu. Tapi sekarang yang akan kita singgung adalah yang terjadi saat ini di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, yang kita hidup di sana, kita berinteraksi dengan tetangga, kita berinteraksi lebih dekat dari itu keluarga, dan lebih luas kita berinteraksi pula dengan masyarakat yang beraneka ragam macamnya. Kita butuh ilmu, kita butuh wawasan dan pengetahuan, agar dalam kita menapakkan kaki, dalam kita melangkah, itu jelas siapa dirimu, bersama siapa kamu, jalan apa yang hendak engkau tapaki, dan siapa yang merintangimu, siapa pula yang menghalangimu, harus kita tahu. Harus bisa kita kenali. Dan pertama kali yang harus kita kenali adalah diri kita pribadi. Yang pertama kali harus kita kenali, harus kita pahami adalah diri kita pribadi. Harus itu. Engkau tidak akan bisa mengikuti jalan yang telah digariskan oleh An-Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya kecuali harus mengenali diri. Engkau tidak akan bisa berjalan bersama saudaramu kecuali harus bisa mengenali dirimu, sehingga engkau akan istiqomah bersama mereka. Asy-Syaikh Muqbil rahmatullah alaihi berulang kali dalam muhadharah-muhadharahnya, antum bisa dapatkan dalam kitab-kitab beliau, ya, yang sebagiannya disusun dari ceramah-ceramah beliau rahimahullahu taala. Beliau sering mengingatkan yang paling kita khawatirkan, ya, atas dakwah ini itu bukanlah musuh-musuh kita. Tidak ada yang lebih kita khawatirkan atas dakwah ini kecuali diri kita sendiri. Yang paling kita khawatirkan. Adapun serangan dari musuh, ya, serangan dan barakallahu fikum kebencian dari orang-orang yang tidak menyukai as-sunnah, Allah Azza wa Jalla yang membela agama ini. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menjaga agama ini. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menurunkan Al-Quran ini, menurunkan As-Sunnah ini, dan Allah pula yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Tidak usah dikhawatirkan, Allah pasti menjaganya. Itu janji dari Allah. Tapi yang kita khawatirkan itu diri kita pribadi kita. Wallah, ini yang paling kita khawatirkan. Apa seandainya salah seorang di antara kita dia menyimpang, menjauh, menyelisihi dari kitabullah dan sunnah, itu akan memudaratkan agama Allah? Jawabannya tidak. Salah seorang. Apakah seandainya kita semua ini iya dan billah menyelisihi kitabullah dan sunnah, kemudian Allah akan melantarkan agama? Tidak. Barakallahu fikum. Dan tentunya bukan kita mengharapkan penyimpangan atau penyelisihan dari kitabullah dan sunnah. Namun agar kita memahami bahwa kita ini mengkhawatirkan diri kita pribadi. Apa sih andilmu yang telah engkau berikan untuk dakwah kitabullah dan sunnah? Apakah jika itu tidak engkau berikan, lalu Allah akan menyia-nyiakan dakwah salafiyah? Akan menyia-nyiakan dakwah ilallahi subhanahu wa ta'ala? Tidak sama sekali, sedikit pun. Mudah bagi Allah untuk mengganti suatu kaum dengan kaum yang lain. Jika kalian tidak sabar di atas agama ini, Allah akan memilih hamba-hamba lainnya yang lebih penyabar dari kamu, yang lebih baik darimu, yang lebih giat dan rajin daripada kita semuanya. Mudah bagi Allah. Apa kemudian dengan ini kita pantas meninggikan diri? Oh, ini berkat jasa saya. Oh, ini karena jerih payah saya selama ini puluhan tahun membangun dakwah salafiyah di negeri ini, di tempat ini. Pantaskah kamu mengatakan demikian? Tidak. Tetap selamanya kita ini seorang hamba yang sedang menabung untuk keperluan kita juga di hari kemudian. Dan agama ini tetap Allah yang menjaganya. Ahibati fillah azzani Allah iyyakum. Diutuslah para nabi untuk mengembalikan manusia di atas kesatuannya, yaitu beribadah hanya kepada Allah azza wa jalla. Ahibati fillah azzani Allah iyyakum. Sekarang kita membahas salah seorang nabi yang beliau merupakan nabi yang diutus kepada kita, Rasulullah alaihi salatu wassalam, Muhammad bin Abdullah, Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sudah diutus kepada kita semuanya, bukan hanya kepada orang Quraisy, bukan hanya kepada orang Arab, bukan hanya di masa itu, tapi beliau pun diutus di tengah-tengah kita. Kita semuanya adalah umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan umat yang berbeda, meskipun beda masanya, beda waktunya, tapi kita sama sebagai umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Cuman kebetulan tahunnya berbeda. Kebetulan kita belum berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi syariatnya satu. Tapi agamanya satu. Tapi dalam mereka beribadah juga satu. Ahibati fillah azani Allah iyyakum. Allah berfirman dalam ayat yang sering kita lewati, yang sering kita dengar, dan saya yakin semua ustadz pun pernah menyampaikan ayat tersebut. Allah azza wa jalla berfirman, wa may yushakiki ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masyira. Ayat ini mestinya kita hafal. Mestinya kita hafal. Itu menjadi prinsip penting dirimu ketika berhadapan dengan siapapun dalam konteks nasihat atau dalam konteks diskusi, atau jika terpaksa billati hiya ahsan, jika itu memang lebih baik dalam konteks berdebat. Ayat ini adalah pegangan kita. Barang siapa, kata Allah Azza wa Jalla, yushakikir rasul, menyelisihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa wa ashabuhu fi shikkatin wa anta fi shikkatin ukhra. Beliau dan para sahabatnya berada di satu tempat, lalu kamu berani berada di tempat yang lain menyelisihinya. Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang melakukan perbuatan ini setelah datang kepadanya al-huda, petunjuk, tahu dia, sudah membaca, sudah mendengar, sudah memahami, sudah mengerti. Fadhal. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Lalu dia pun mengikuti jalannya selain jalannya kaum mukminin. Orang-orang yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Wahumul awwalin. Mereka orang yang pertama-tama dan selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum wa radu'an. Engkau ikuti, berani-berani yang kamu ikuti jalan selain jalannya mereka. Berani? Beliau dan para sahabatnya di satu tempat, kamu dengan gaya entah itu sok ingin merubah satu keadaan. Kita butuh perubahan. Kita butuh pembaruan. Kita butuh sesuatu yang berbeda. Butuh di sana ada revisi, modifikasi, revitalisasi, atau apapun itu namanya, dalam rangka menyelisihi Nabi dan para sahabatnya. Hati-hati. Kata Allah Azza wa Jalla, nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan dia di mana ia berpaling, mau kemana. Anta mau kemana? Mau ke utara. Ya, Allah akan palingkan kamu. Mau ke utara? Ke utara juga dia pergi. Allah telantarkan dia. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan jerumuskan ia ke dalam jahannam. Wa sa'at masyara. Dan jahannam itu sejelek-jelek tempat. Iyadan billah. Kalau cuma pergi ke utara, pergi ke selatan, ya itu gak ada masalahnya. Yang jadi masalahnya, kemudian wanuslihi jahannam. Buah dari berpaling di mana ia berpaling. Allah palingkan ia di mana ia berpaling, itu ada buahnya. Ada konsekuensinya. Tidak kemudian tanpa akibat. Kalau tanpa akibatnya, gak ada gunanya kita hidup untuk beramal saleh. Gak ada akibatnya. Masing-masing itu ada buahnya, akhibati fillah. Ucapanmu, perbuatanmu, dan keyakinanmu itu ada balasannya. Akhibati fillah azanillahu ayyakum. Jangan pernah dengan sengaja, dengan kesadaran penuh untuk menyelisihi Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wallahi jangan. Sekecil apapun itu, jangan kamu selisihi. Apa yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, hadza halal, faqulu hadza halal. Apa yang beliau katakan ini halal, kamu katakan halal meskipun itu pahit. Apa yang beliau katakan haram, katakan itu haram. Jangan ragu-ragu. Meskipun itu menyakitkan. Bukankah ahlul kitab mereka dianggap beribadah kepada pendeta-pendeta dan rahib-rahibnya itu karena sebab yastahilluna syai'a fastahillunahu, mereka menghalalkan sesuatu. Mayuharrimullah, mayuharrimuhullah, apa yang Allah haramkan lalu mereka pun halalkan. Ikut kalimat pendeta dan rahibnya. Dan jika mereka yuharrimuna ma'ahalallah fayuharrimunahu, mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, mereka pun mengharamkannya. Fatilka ibadatuhum, maka itulah peribadatan dia kepada rahib dan pendetanya, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Hadis datang dari Adi bin Hatim. Ahibati fillah azanillahu ayyakum. Sekarang kita kembali pada masalah yang tadi saya sebutkan, yaitu mengenali diri sendiri. Harus tahu sela-selanya. Saya itu kekurangannya apa sih? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah ya diri-diri kalian. Mulai memilah, barakallahu fikum, dan memilih sesuatu yang kurang dari jiwa kita, ucapan dan perbuatan kita. Sebelum kalian dihisab, kenali diri sendiri. Mana letak yang namanya kibir, kesombongan? Adakah sebab-sebab yang mengantarkan pada kesombongan? Penting. Wallah. Ya. Penyakit yang pertama kali menimpa iblis adalah al-kibir. Sombongnya kepada Allah Azza wa Jalla. Yastakbir, dia sombong kepada Allah Azza wa Jal. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Kibir. Barakallahu fikum. Kenali pada dirimu sifat hasad. Hasad kepada saudara-saudaranya. Wah, si fulan gini, si fulan begitu. Kenali pada dirimu sifat bukhl, bakhil, kikir, pelit. Kenali pada dirimu sifat al-kadzib, dusta. Kenali sifat pada dirimu al-khianah, suka berkhianat. Kenali pada dirimu yang namanya barakallahu fikum, menyelisihi janji. Kenali penyakit-penyakit ini. Hadza, hadza. Wah, ini terulang lagi. Ini terulang lagi. Dan sebab-sebab yang mengantarkan ke sana. Kamu kenali, tahu. Jangan kamu terbiasa dengan sifat-sifat tadi. Jika kamu terbiasa, maka itu menjadi biasa. Jika engkau sudah terbiasa dengan yang namanya kibir, kesombongan, hasad, khianah, maka apa yang bisa kamu selamatkan? Sedangkan itulah kamu. Itulah kita ternyata. Iyadzan billah. Jika engkau tidak mengenali penyakit-penyakit ini, kita tidak mengenalinya, terus bagaimana kita bisa meniti jalannya Nabi alaihi salatu wasalam? Bagaimana kita bisa mengenali saudara-saudara kita? Gimana caranya coba? Wong dari awalnya kita sudah tidak berada di tempatnya para nabi, tempatnya para sahabat tadi. Mereka punya sifat yang mulia, ya, sifat rendah hati. Kamu punya sifat sombong. Mereka punya sifat adil. Kita punya sifat pengkhianat. Mereka punya sifat orang yang jujur. Kita suka berdusta. Dari awalnya saja sudah berada di tempat yang lain. Bagaimana bisa meniti jalannya mereka? Tembok tinggi menghalangi antara dia dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kamu bisa akan selamat dari jahanam yang itu merupakan sejelek-jelek tempat? Ya dzan billah. Ahibati fillah azan ya Allah ayakum. Konkret saya sebutkan di antara sebagian contoh untuk mengenali diri sendiri, yaitu sifat al-kibr, sombong. Ketika beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan tentang apa itu makna al-kibr, para sahabat sebagian mengatakan, apakah kami ketika senang dengan baju yang bagus, sandal yang bagus, apakah itu kibr? Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-kibru, yang namanya sombong, itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nasi, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Baik, saya akan memulai dari merendahkan manusia, bukan menolak kebenarannya. Kenapa? Karena kita sedang bicarakan diri kita. Barakallahu fiikum. Karena diri kita mesti dia akan meyakini, saya enggak menolak kebenaran, ya kan? Saya menerima kebenaran. Pasti akan mengatakan demikian. Tapi ghamtun nas, baik, penting ini, merendahkan manusia. Betapa banyak, tidak jarang penyakit yang diidap oleh manusia itu menular pada sebagian kita, yaitu merendahkan orang yang sudah, yang telah Allah berikan padanya kelebihan, yang Allah telah melebihkan dia dari manusia yang lainnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itulah fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Apa itu? Yaitu al-ilm wal amal as-salih, ilmu dan amalan salih. Tayyib, kita mulai dari sini. Ini konkret soalnya. Kamu ingin selamat. Kamu ingin selamat dari semua fitnah, tipu daya, kerusakan, kejelekan yang ada di alam semesta ini. Tapi hal yang ini tidak bisa kamu mulai. Bagaimana kamu bisa selamat? Startnya aja sudah salah. Apa itu? Apa? Hubbul ilmi wa ahlihi, mencintai ilmu dan orang yang Allah berikan ilmu padanya. Engkau sudah mulai merendahkan seorang santri, misalnya santri baru hafal satu juz saja, ya, baru belajar 4 bulan, baru ini baru itu, ah, kan dia dulu waktu masa kecilnya saya tahu dia, mulai merendahkan. Wa anta, sekarang kamu sudah hafal satu juz seperti yang dia hafal. Sudah bisa melebihi rajinnya ia dalam belajar? Sudah. Tidak ternyata. Dia hanya bisanya merendahkan. Wah, cuman santri. Ya. Cuman ini, cuman itu. Berapa banyak orang itu merendahkan orang yang qiyamul lail. Ketika melihat cuman qiyamul lail anak juga bisa. Kenyataannya kamu bisa melakukannya rutin seperti yang dilakukan? Bahasa Quran? Gua juga bisa. Ini? Bisa. Barakallahu fiikum. Kenapa sih orang melebihkan dia? Biasa aja kali. Wallah, dari awalnya engkau sudah tidak menyukai ahli ilmu wa ahlul ilmi. Orang Allah berikan kepadanya ilmu, yang mengikuti jejaknya ahlul ilmi. Barakallahu fiikum. Taib, kalau misalnya, loh, saya lebih hafalannya dari dia. Terus kalau lebih, lalu kamu juga lebih di sisi Allah daripada dia? Dari takwanya? Ada jaminan kalau kamu lebih baik dari dia di sisi Allah Azza wa Jalla? Tidak ada. Berapa banyak para ulama menuliskan dalam kitab-kitabnya tanbih-tanbih semacam ini, melukai misalnya. Bisa jadi seseorang yang dia itu, ya, semalam suntuk, ya, qiyamul lail, barakallahu fikum, atau dia rajin berpuasa, atau dia berjihad fi sabilillah, fadhal. Namun dia merendahkan orang yang tidak melakukannya. Bisa jadi orang yang tidak bangun pada malam hari itu lebih baik dari orang yang bangun. Bisa jadi orang yang tidak berpuasa lebih baik dari orang yang berpuasa. Bisa jadi, ini bisa jadi ya, ya, orang yang qaidin itu lebih baik daripada yang berjihad fi sabilillah. Karena sebab-sebab tertentu. Karena sebab-sebab tertentu. Barakallahu fiikum. Ahibati fillah azanillahu iyyakum. Di awal kita ingin menjalani jalan yang benar, itu harus bisa mengerti kemuliaan orang lain. Nah, sekarang barakallahu fiikum. Sekarang yang ini saya sebutkan, ya. Kalau yang disebutkan Qayyim rahimallahu taala tadi, itu kan kebalikannya ya. Ya. Nah, orang yang qiyamul lail tapi dia merendahkan yang tidak qiyamul lail. Nah, sekarang barakallahu fikum, orang yang qiyamul lail engkau rendahkan, yang qiyamul lail. Orang yang menuntut ilmu engkau rendahkan. Orang yang mengamalkan sunnah engkau rendahkan. Kira-kira bagaimana? Barakallahu fikum. Kita harus memulai mencintai mereka sebagaimana kita mencintai amalan-amalan tersebut. Baik, berapa banyak orang yang Allah berikan keutamaan, masya Allah, min ilmi, dari ilmu yang Allah berikan padanya, dia rendahkan. Saya berikan contoh, misalnya ada seorang yang bihamdillah kita memuji Allah Azza wa Jalla, dia belajar sekian tahun, mendapatkan petunjuk dari Allah dan taufiknya, ilmu yang dia ambil itu bermanfaat dari pondok-pondok pesantren, dari sebagian asatidzah al-kiram. Allah berikan kepadanya kelebihan, kemuliaan, ya, menyampaikan ilmunya kepada antum bisabar, dengan kesabaran, dengan ketelatenan. Kemudian barakallahu fikum, dia duduk fi kursi, ya, fi kursi, dalam, di atas kursinya, menyampaikan kitabullah dan sunnah bifahmi salafil ummah. Ya, orang mencibir, barakallahu fikum. Ya, kalau orang umum banyak yang mencibir, ini kita sendiri kok sudah ngajar sih, barakallahu fikum. Kelebihan dia apa sih? Kok sudah disuruh ngajar? Keutamaan dia itu apa? Kok sudah duduk di kursi itu? Kok sudah dipanggil-panggil ustadz segala? Emang dia siapa? Nam, wallah, demi Allah, ini kalimat yang buruk, min kibri, dari kesombongannya. Dan kamu siapa? Barakallahu fikum. Kalau kita ganti bertanya, dan kamu siapa? Sudah berani merendahkan dia? Sudah berani untuk merendahkan dia? Wa anta siapa? Ketika orang, barakallahu fikum, yang berilmu semisal dengan dia percaya dengan keutamaan-keutamaannya, memuji duduknya dia di atas kursi mengajarkan ilmu kepada saudara-saudaranya, orang menghormati dan memuliakannya, lalu kamu merendahkannya dengan bermacam-macam alasan lah diada-adakan. Barakallahu fikum. Ya, ini tidak jarang alasan-alasan kita dengar di sebagian tempat. Barakallahu fikum. Di banyak tempat. Aynam. Wah, si fulan baru belajar 3 tahun kok. Nah, si fulan dia belum pernah bertemu dengan ulama kibar. Duduk bersama ulama kibar belum pernah. Barakallahu fiikum. Ya, pernah dia sama ulama tapi bukan ulama kibar. Mulai merendahkan. Barakallahu fiikum. Iya sih, pernah duduk sama para ulama tapi bukan ulama kibar gurunya itu. Ya, mulai lagi, mulai ke bawah lagi. Barakallahu fiikum. Si fulan malah belum pernah duduk di depan para ulama. Mulai lagi sampai ke bawahnya. Itu kan cuma santri. Itu kan cuma ini. Barakallahu fikum. Awal dia melangkah itu sudah merendahkan orang lain. Kalau yang engkau rendahkan itu mubtadi' adhal al-mudhil, seorang mubtadi' yang sesat lagi menyesatkan. Barakallahu fikum. Ini diantara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita memang diajarkan untuk merendahkan ahlul bidah agar manusia menjauh dari dia. Tapi ini siapa yang direndahkan? Orang yang di atas sunnah. Bahkan lebih dari itu, Allah berikan dia pemahaman tentang Al-Quran wa sunnah. Tapi dia belum pernah duduk di depan ulama kibar. Belum pernah ini dan itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hajatul wada, ketika haji wada, fal yuballigh asyahidul ghaiba fala'allal ghaiba aw'a min asyahid. Hendaknya orang yang hadir, yang menyaksikan, itu memberitahu kepada orang yang tidak hadir. Barangkali yang tidak hadir itu aw'a, lebih bisa memahami, lebih bisa mengambil hukum daripada yang hadir. Barakallahu fikum. Paham ya? Bisa jadi orang yang tidak bermajlis tadi itu aw'a, lebih bisa mengambil hukumnya, lebih bisa mengambil faedahnya daripada yang orang-orang yang hadir. Barakallahu fikum. Misalnya Allah berikan padanya hikmah. Allah berikan padanya hikmah. Fi qalbihi, dalam hatinya, dalam jiwanya. Mungkin karena usia yang sudah semakin menua, karena pengalaman hidup manis, asinnya kehidupan ini sudah pernah ia lalui. Bergaul bersama orang ini dan itu pernah ia dapati. Allah Azza wa Jalla berikan dia kesabaran, ketenangan dalam berpikir. Mendapatkan satu masalah, tragedi, satu peristiwa misalnya. Barakallahu fikum. Satu peristiwa ini terjadi di sebuah tempat. Ya. Mungkin orang-orang yang pernah bermajlis di hadapan para ulama kibar memandang, ya. Nah, memandang, berusaha mengambil jalan keluar solusi dari kitabullah dan sunnah, yang hafalannya lebih banyak, mungkin hafidul Quran, hafalan hadisnya juga lebih banyak, tapi tergesa-gesa dia, yasta'jil. Barakallahu fikum. Nah, maka orang yang Allah berikan hikmah tadi mengatakan, sabar dulu. Ya, tidak seperti itu. Barakallahu fikum. Dia hanya mengambil dari sebagian apa yang dia dengar, bisa memutuskan satu hikmah Allah berikan kelebihan padanya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga duduk bersama al-asagir itu banyak hal yang tidak bisa kita dapatkan kecuali harus bersama al-akabir, mungkin dengan kibarusin, ya, umur yang sudah mulai menua, pengalaman yang matang, bisa mengambil hukum dia, bisa mengambil istinbat dia. Hendaknya kita memuliakan orang yang Allah muliakan dengan ilmu dan sunnah. Wallah, harus itu, wajib itu. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena dengan cara itulah kita bisa berjalan di jalan yang telah dilalui oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya, sehingga engkau berada di satu syikah yang sama, satu tempat yang sama bersama mereka. Jika tidak bisa, maka engkau tidak akan bersama mereka. Maka hibati fillah azani Allah iyakum, Allah telah mengutus para nabinya mengajarkan kita agama. Ikuti agama tersebut. Jangan berselisih. Jangan berselisih dan menyelisihi kitabullah dan sunnah. Jangan. Barakallahu fikum. Kita ikuti kitabullah, as-sunnah, dan kibar al-ulama. Jalan bersama mereka di tempat yang sama, jalan yang dilalui oleh mereka. Jangan merendahkan orang lain. Pahami dan kenali dirimu, kekurangan-kekuranganmu, ya, sifat hasad singkirkan. La yazalun nas bi khairin malam yatahasadu, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Manusia itu akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka tidak saling hasad. Ya, hadis diriwayatkan Tabrani dan disahihkan oleh Al-Albani rahimallahu taala. Hasad, al-kadzib, ya, punya kebiasaan bohong, segera dihilangkan sedikit demi sedikit. Barakallahu fikum. Punya sifat bakhil, kita singkirkan. Kita ganti dengan sifat suka berderma, membantu, meringankan beban orang lain. Wah, kada. Allah berikan petunjuk kepadamu, Allah kumpulkan maslahat yang baik untuk dirimu dan din secara keumuman ini. Barakallahu fikum. Pesan terakhir dari saya. Barakallahu fikum. Dan ini hanya mengulang yang tadi. Kamu bertakwa atau tidak bertakwa. Kita beriman atau tidak beriman. Kita berjuang atau bermalas-malasan. Kita beribadah atau tidak beribadah kepada Allah. Kita barakallahu fikum berjalan di atas sunnah atau tidak di atas sunnah. Itu sama sekali tidak akan mengurangi kemuliaan dakwah salafiyah. Tidak pula barakallahu fikum mengurangi nilai dari kemuliaan ahlus sunnati wal jamaah. Tidak akan mengurangi nilai kemuliaan kitabullah. Tidak pula mengurangi nilai kemuliaan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Jika kita tidak berjuang, ya, Allah akan pilih orang lain yang mau berjuang. Jika engkau tidak mau berusaha, Allah akan pilih manusia lain yang akan berusaha. Jika engkau tidak beribadah dengan sebaik-baik ibadah, Allah akan pilih hamba-hamba yang lain yang beribadah kepada dengan sebaik-baik ibadah. Jika engkau tidak tegar di atas sunnah, Allah akan pilih orang lain yang tegar. Namun kita berharap mudah-mudahan yang dipilih Allah itu kita. Kita berharap mudah-mudahan yang dipilih tadi itu ternyata kita. Yang tegar di atas sunnah, yang bagus ibadahnya, yang bagus ininya, berjuang tidak bermalas-malasan, ya, dalam menghadapi ini dan itu fitnah. Barakallahu fiikum. Semoga kita ini yang terpilih dan istiqomah, dan kita yakin itu. Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan amalan-amalan hambanya. Apa yang antum perjuangkan itu tidak akan sirna selama istiqomah. Apa yang antum telah korbankan, waktu, tenaga, pikiran, harta, itu tidak hilang. Allah simpan dan Allah akan balas dengan sebaik-baik balasan. Jangan pernah menyerah. jangan pernah merasa ragu, jangan pernah mundur, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah bermalas-malasan dalam memperjuangkan dakwah. Antum beramalah untuk kebaikan diri-diri antum, dan semoga Allah Azza wa Jalla dengan kebaikan antum, dengan sebab itu menjaga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sungguh kecintaannya antum terhadap sunnah itu sudah cukup menjadi pembela diri-diri antum semuanya, kita semuanya, kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Fa anta ma'a man ahbabta. Karena engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Siapa yang engkau cintai? Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat, sunnahnya. Semoga Allah matikan kita, wafatkan kita di atas perjuangan tersebut. Jangan pernah mundur, insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya cukupkan pertemuan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhlu barakallahu.